Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beserta keluarga dan yang mengikutinya hingga hari kiamat nanti. Kita masuki pembahasan baru dalam usul sunnah, syarah usul sunnah Limah Humaydi yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimah hafizahullah taala. Untuk selanjutnya sudah ada permintaan untuk menjadi qori abadi bagi kitab ini. Dari sebelah kanan saya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wal Qur'anu kalamullahi sami'tu Sufyana yaqul al-Qur'anu kalamullahi wa man qala makhluqun fa huwa mubtadi'. Lam nasma' ahadan yaqul hadha. قال الشارح قوله والقرآن والمراد كتاب الله الذي هو أفضل وأعظم وخير كتاب أنزله الله بالحق هداية للناس وبشرى للمؤمنين وإنذارا لمن خالف أمره وهو الذي يهدي لأقوام الأخلاق والطرق. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وهو حياة القلوب سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم وسيدهم عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم. بس Al-Mu'allif yaitu Imam Humaydi rahimahullah ta'ala berkata Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mendengar Sufyan berkata Al-Quran adalah kalam Allah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia ahlu bid'ah. Kami tidak pernah mendengar seseorang pun yang mengatakan demikian. Maksudnya tidak pernah ada salah seorang pun sahabat mendengarkan seperti mengatakan seperti itu. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di sini, Al-Qur'an yang dimaksud dengan Qur'an di sini adalah kitab Allah yang merupakan kitab yang paling utama, yang paling agung dan kitab yang paling baik secara mutlak di antara semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umat manusia. Yang kita ketahui ada berapa? Ada empat. Itu mulai dari Taurat, Zabur dan Injil. Kemudian ada Al-Quran. Kemudian juga ada Suhuf Ibrahim. Ya. Di antara semua kitab-kitab itu yang paling apa? Yang paling utama, paling agung dan paling baik adalah hanya Al-Quran. Karena lengkap dan karena terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat nanti. Allah menurunkan Al-Quran ini dengan kebenaran, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai juga kabar gembira bagi orang beriman, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Hu di sini bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa kembali kepada Al-Quran kitab. Tapi tentu yang lebih jelas adalah kepada Allah. Kenapa? Karena anzalahu Allah. Maka yang paling dekat di situ adalah Allah, bukan Al-Qur'an. Dan Allah adalah yang telah wa huwa alladhi yahdi al-aqwamil akhlaqi wa turuq. Nah, huwa, kalau huwa di sini kembali kepada Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini yang telah memberikan petunjuk kepada akhlak dan jalan-jalan yang paling lurus. Ya. Karena kita di sini konteksnya bicara tentang Al-Qur'an. Maka kalau diterjemahkan dengan huwanya sebagai Allah, maka itu kurang tepat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, apalagi kita lihat dengan dalilnya. Sungguhnya Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian memberikan kabar gembira bagi orang beriman. Siapakah orang beriman itu? Yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami akan memberikan mereka siksa yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran adalah kehidupan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan namanya sebagai ruh. Kenapa? Karena kehidupan hati yang sebenarnya itu bergantung kepada Al-Quran. Makanya orang yang jauh dari Al-Quran itu hatinya kering. Hatinya bisa sekarat. Bahkan hatinya bisa mati. Kan tidak pernah terjadi orang hafal Quran stres. Atau orang hafal Quran kemudian bunuh diri. Ya. Kenapa? Hatinya hidup. Apalagi jika menghayatinya dan mengamalkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Kenapa? Karena hidayah itu bergantung kepada Al-Quran. Ya, tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan hidayah jika tidak mempelajari Al-Quran atau menjalankan Al-Quran. Ya, tidak akan bisa. Maka Allah firman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Engkau tidak tahu apakah kitab, tidak pernah tahu apakah kitab juga iman. Akan tapi kami jadikan kitab itu sebagai apa? Sebagai cahaya yang dengan itu kami memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Jadi hidayah itu Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dan semuanya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di sini hidayah dalam ayat ini ada dua jenis. Yaitu hidayah apa? Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Yang hidayah taufik adalah yang ini, yang mana tadi? Nahdi bihi man nasya min ibadina, itu hidayah taufik. Tapi ketika Allah menyebutkan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, itu hidayah irsyad, ya. Artinya berikan rambu-rambu petunjuk. Kalau di sini memberikan daya petunjuk juga ya. Cuman maksudnya adalah nunjukkan, kalau di sini menunjukkan. Kalau ini memberikan petunjuk. Beda dikit ya. Hanya bisa memahami bagi orang yang mempelajari akidah ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab ini, Al-Qur'an ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, penutup para nabi yang paling utama, pemimpin para nabi, dan semoga salawat dan salam terbaik itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istamir. Qala fi Allah hadha kitabul 'azim musaddiqan li kutubil madiyati wal muhaimin wal hakim 'alayha. Qala ta'ala wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan 'alayhi. من عمل بالقرآن وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو سعيد، ومن خالف القرآن والصراط المستقيم فهو شقي. فإذا عملت الأمة الإسلامية بهذا القرآن العظيم وبسنة النبوية وحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونها كان لها العزة والرفعة والسيادة. وإذا ضيعتها ضيعتهما أصابها الخسارة والشقاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله كلام الله تكلم تعالى به، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف satu-satu ini pembahasan akidah yang sedikit rumit, jadi harus sedikit-sedikit kita bacanya. Ini adalah kitab yang agung yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, penguasa kitab-kitab sebelumnya, dan pemberi vonis terhadap kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya membenarkan adalah apa? Membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebelum diselewengkan, bukan yang sekarang. Ya. Jadi kalau sepertinya ada Taurat, ada Injil sekarang itu, ya tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Kecuali yang tidak selewengkannya. Dan kita tidak tahu yang tidak selewengkan yang mana. Karena apa? Karena sudah sejak zaman Nabi SAW sudah diselewengkan. Kemudian Muhaimin artinya apa? Di sini bahwa ketika Al-Quran diturunkan, kitab-kitab yang lain sudah tidak berlaku. Ya. Adapun Al-Hakim, di sini adalah apa? Sini Hakim. Maksud Hakim itu bahwa Al-Quran yang kemudian menentukan kitab-kitab terdahulu yang masih ada itu, apakah benar isinya atau tidak, dikembalikan kepada Al-Quran. Kalau sesuai Al-Quran, maka dia benar. Jika tidak sesuai, maka dia salah. Kalau demikian, apa gunanya mempelajari kitab-kitab terdahulu? Kenapa? Karena nanti dikembalikan kepada Al-Quran. Ya, tidak ada gunanya. Kecuali kalau ingin mempelajari untuk apa? Mencari kesalahannya untuk diluruskan, ya. Dan itu tidak perlu semua, sebagian kecil sajalah, ya. Karena kitab-kitab umat Islam pun masih sangat banyak untuk dipelajari. Allah Subhanahu Wa Taala firman, sungguhnya dan kami turunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran, musaddiqah, membenarkan apa yang ada di depannya di antara kitab dan juga menguasainya. Barang siapa yang mengerjakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka dia adalah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Dan hati hanya bisa hidup jika dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan barang siapa yang menyelisih Al-Quran serta jalan yang lurus, maka dia yang sengsara dunia dan akhirat. Walaupun di dunia bergelimang harta. Walaupun dia jabatannya tinggi di dunia, tapi dia sungguhnya orang yang sengsara. Ya. Jika umat Islam melaksanakan Al-Quran yang agung ini, dan juga melaksanakan sunnah Nabi, lalu menghukumkan, ya, menghukumkan atau menjadikan Al-Quran sebagai hukum, dan juga sunnah Rasulullah SAW dalam segala urusannya, maka akan mendapatkan kemuliaan, keluhuran, dan kepemimpinan. Sekarang tiga-tiganya tidak dipunyai. Kemuliaan boro-boro. Ya, umat Islam selalu menjadi tertuduh. Kalau mayoritas tertuduh, kalau minoritas tertindas. Betul tidak? Ya. Kalau mayoritas tertuduh, kalau minoritas tertindas sekarang ini. Rifah tidak juga. Tidak ada umat Islam, ya. Rifah di sini. Sekarang ini tidak. Siadah apalagi. Ya, bahkan ketika yang mayoritas muslim pun itu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai kemuliaan, ya. Na'udzubillah. Tapi jika kemudian menyia-nyiakan Al-Qur'an dan sunnah, maka akan mendapatkan khasarah, kerugian dan kesengsaraan, la haula wala quwata illa billah. Dan itu sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Bukan sudah, sedang. Ya, kalau sudah berarti sudah berlalu. Ini sedang, masih terjadi, ya. Sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa idza bataghayna al-'izzata bighairihi adhalana Allah. Kami kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kami mencari kemuliaan di selain Islam, maka Allah akan menghinakan kami. Dan itu jelas. Ya. Umat-umat terdahulu ketika meninggalkan kitab-kitab mereka, Allah hinakan tidak? Masih mending dihinakan, ya. Kalau bahkan mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung dimusnahkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian perkataan yang lain, kalamullah. Takallamallahu ta'ala, takallama ta'ala bihi. Artinya Allah berbicara dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah punya sifat apa? Sifat kalam, sifat bicara. Allah bicara, iya. Kalau tidak bicara, bagaimana ketika mengucapkan kun? Ya. Bagaimana ketika apa berbicara dengan, kalau dalam hadis itu, dengan satu persatu orang tanpa ada penerjemah? Pernah baca hadisnya? Kalau tidak bicara, lalu apa itu? Ya. Makanya kalau orang-orang yang mengatakan aku makhluk itu sibuk mencari ta'wil dan pasti batilnya. Allah berfirman, dan jika salah satu di antara orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sampai dia mendengar kalam Allah. Ini jelas Allah mengatakan kalam Allah, artinya Allah berbicara. Orang mengingkarinya berhak pasti orang yang sesat. Kemudian kalam Allah itu didengar oleh siapa? Oleh Jibril. Jibril itu adalah nama lain dari Jibril. Ya. Dan kemudian diturunkan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Allah firman, diturunkan Al-Qur'an itu dengan ruh yang bisa dipercaya, yang al-amin, kepada hatimu agar engkau menjadi bagian dari orang-orang yang berikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Kenapa dengan bahasa Arab? Ya. Makanya kan saya berpikir jika Al-Qur'an diturunkan di Cina, pasti akan ada orang bilang jangan ke Cina-Cinaan. Ya. Tapi karena Al-Qur'an turun di Arab dengan bahasa Arab, maka orang mengatakan jangan ke Arab-Araban. Karena yang mereka benci bukan etnis, tapi apa? Agama etnis tersebut, yaitu Islamnya. Ya. La haula wa la billah. Makanya kalau ingin belajar bahasa Arab, ingin belajar agama dengan baik, ya belajar bahasa Arab. Walaupun kadang-kadang belajar bahasa Arab itu agak sedikit ada yang sedikit nakal, ya, seperti Doli Pondok itu. Saya suruh membuat hati jumlatan mufidah. Wah, langsung dia membuat jumlah mufidah apa? Al ustadzu fil jaibi. Saya mau marah. Benar jawabannya, tapi enggak marah, enggak sopan. Ya. Anak itu cerdik, ya. Menggoreng-goreng ustaznya, tapi biar dia enggak marah, itu kan. Kira-kira marah enggak pada orang seperti itu? Gimana guru bahasa Arab? Al ustadzu fil jaibi. Ustaz di saku. Itu jumlah mufidah, betul tidak? Iya. Tapi enggak sopan kan? Oke, kita lanjutkan. Kalamullah, ya, Al-Qur'an itu kalamullah dengan huruf dan maknanya. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya. Karena Ahlus Sunnah Jamaah ala fahmi salaf itu meyakini Al-Qur'an itu dan semua kalam Allah itu huruf dan maknanya adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud huruf di sini bukan abatasa, bukan, tapi apa namanya? Lafaznya, pengucapannya. Ya, seperti ana ya ana, nahnu ya nahnu, dari Allahnya demikian diucapkannya. Ya. Bukan dari Allahnya gue kulturnya kemudian nahnu. Ya, bukan. Karena huruf dan maknanya. Bukan hanya kalam Allah itu hurufnya tanpa makna. Itu bahasa sama dengan apa? Sama dengan bahasa bayi. Ya. Hanya ada huruf-huruf tidak ada makna atau seperti typo. Ya. Masuk HP ke dalam apa namanya? Ke dalam saku, belum dikunci, ngirim WA ke sana kemari dengan jep-jep kan gitu. Enggak seperti itu. Ya. Dan juga bukan hanya makna tanpa huruf, karena ada sebagian apa namanya? Sebagian firqoh yang tersesat dari sifat-sifat dalam sifat-sifat Allah, mereka mengatakan apa? Bahwa Allah itu berbicara dengan maknanya saja tanpa huruf-hurufnya. Nah, itu sama dengan pantomim, ya. Dengan orang bisu. atau pakai telepati gitu. Ya, ya, istamir. Qala fi Allah khilafan li ahli al-bid'ah qalat al-mu'tazilah al-Qur'an makhluqun. Wa qalat al-Ash'ariyah kalam Allah laysa bi harfin wala sawtin wa innama huwa ma'nan qa'imun fi nafsihi lam yunazzal 'ala nabiyyina sallallahu 'alayhi wa sallam wa 'ala ghayrihi wa ma naqra'uhu 'indahum makhluqun. واستدل العشائرة على أن الكلام اسم للمعنى دون اللفظ بقول الشاعر الأخطلي النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أي هذا الكلام في الفؤاد في القلب ما نطق أما اللسان فهو دليل على ما في القلب فكذلك القرآن دليل على ما في نفس الله من المعنى قيل لهم الأخطل نصراني فكيف تستدل بقول نصراني النصارى كفار ويدل في معنى الكلام هل يستدل بقول نصراني قد ضل بمعنى الكلام على معنى الكلام وهم زعموا أن عيسى نفس كلمة الله وقالوا إن عيسى جزء من الله نعوذ بالله من هذا الكفر والضلال والمسلمون يقولون إن عيسى مخلوق بكلمة الله فعيسى ليس نفس الكلمة ولكنه مخلوق بالكلمة قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فعيسى مخلوق بكلمة كن وليس هو كلمة كن فكيف يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يدل على معنى الكلام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه اللغة العربية ومن قال إن القرآن مهلوك كافر والتكفير هنا تكفير بالنوع لا بالعين فالشخص المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة كما تقدم بس menyelisihi ahlul bid'ah. Siapa saja sih yang disebutkan? Pertama Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Saya pernah melihat sebuah perdebatan antara seorang syekh ahlu sunnah wal jamaah dengan seorang syekh yang mengaku ahlu sunnah tapi padahal dia pahamnya Mu'tazilah. Ya, live saya melihatnya. Nah, ketika ditanya oleh saya ahlu sunnah ini, bagaimana orang-orang kamu mengartikan wa kallamallahu Musa taklima. Ya, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an berbicara di pada Nabi Musa di mana? Di belakang pohon. Ya. Apa kata tersebut? Allah menjadikan pohon itu bicara. Demi untuk menghindari apa? Menghindari Allah itu memuji sifat kalam. Lihat bagaimana menyelewengkan ayat sampai sejauh itu mencari dalih pembenaran. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, itu Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Kemudian Asy'ariyah mengatakan kalau Allah bukan huruf, bukan suara, akan tapi sebuah makna yang terdapat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diturunkan kepada Nabi SAW dan juga tidak pernah diturunkan kepada selainnya. Ya, adapun yang kita baca menurut mereka makhluk juga. Jadi intinya apa? Ingin ngeles mengatakan bahwa makhluk tapi kemudian berputar-putar intinya ke situ juga. Ya. Artinya kalau Allah berbicara itu hanya bicara dalam hati. Jadi seperti apa? Seperti kalau kita itu kata orang Sunda geretes hati gitu ya. Kalau bicara dalam bicara dalam hati, itu aku bicara seperti itu. Kalau begitu Tuhannya bisu ya? Ya, bisu. Kenapa? Karena belum pernah turun kepada Nabi. Kalau begitu bagaimana? Coba, Nabi SAW tahu. Dan bagaimana Jibril AS tahu kalau Allah berbicara? Di situ ada paradoks ya. Dan orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa kalam itu adalah nama sebuah makna, bukan lafadznya. Subhanallah, penyelewengan lagi yang tidak pernah dapatkan dalam bahasa Arab ya. Yang namanya kalam dalam bahasa Arab adalah apa? Adalah lafadz dulu baru maknanya. Dalam kaidah nahwu apa? Al-kalam al-lafdzul murakkabu al-mufidu. Nah, kalau dalam Afi Ibnu Malik, Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalamuna lafdun mufid. Seperti istaqim. Walaupun satu kata, tapi dia mufid. Ya. Nah, kalau sepertinya hanya dalam makna saja, tanpa ada kalamnya, itu tanpa ada apa? Suara, tanpa ada huruf, maka itu bukan kalam. Dalam ilmu nahwu pun sudah tertolak itu. Ya. Nah, kemudian berdalil dengan apa? Dengan perkataan penyair Al-Akhtal yang orang Nasrani. Masya Allah. Ya. Seperti apa namanya? Seperti tadi baca ada orang Syiah berdalil ya, mengatakan bahwa Syiah itu merupakan mazhab yang progresif, yang berkemajuan, bla bla bla. Lihat siapa yang bicaranya? Dr. Tua Hussein. Tua Hussein itu sudah dicap murtad. Kenapa? Karena mengatakan Al-Qur'an itu sebagai seni budaya, bukan kitab Allah, ya. Walaupun dia dulunya hafiz Qur'an, tamat S1 Al-Azhar, tapi kemudian dapat beasiswa ke Perancis, pulang di sana kawin dengan orang Perancis, pulangnya seperti itu. Ya. Hanya orang sesat pun dijadikan dalil. Tapi enggak wajar sih ya. Orang sesat akan mendalil dengan orang sesat yang lain. Kemudian apa jawab perkataannya? Sesungguhnya kalam itu adalah apa yang dalam hati. Ya, lihat ya. Adapun lisan itu hanya merupakan petunjuk apa yang dalam hati. Padahal belum tentu ya. Belum tentu kan? Belum tentu lisan itu petunjuk apa dalam hati. Kenapa? Karena lidah itu tidak bertulang. Artinya apa? Suka berdusta. Ya tidak. Ya. Siapa yang tidak pernah bohong di sini? Enggak akan ada ya. Termasuk yang saya nanya ya. Apapun itu bentuk bohongannya. Nah, artinya kalau menurut Akhtar Nasrani itu bahwa kalam ini adalah apa yang dalam hati, ya, dan tidak diucapkan. Adapun lisan hanya merupakan petunjuk apa yang ada dalam hati. Demikian juga Quran merupakan petunjuk apa yang ada dalam jiwa Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa? Oke. Ikhwati fillah. Di sini ada kerancuan enggak? Ada. Itu apa? Kerancuannya kalau manusia apa yang dalam hati ditunjukkan oleh apa? Oleh lidah, berarti manusia bicara. Betul. Tapi begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut mereka ya, bukan menurut kita. Bagaimana mau menunjukkan apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak bicara? Sedangkan mereka menolak Allah bicara dengan huruf dan suara. Akhirnya jadi bingung kan? Bagaimana orang tahu? Bagaimana malaikat tahu? Jadi pusing kan? Jadi pusing mereka akhirnya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mengatakan perkataan Allah itu adalah makhluk. Allah menciptakan perkataan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan seperti itu, Akhtal itu orang Nasrani. Bagaimana engkau atau kalian berdalil dengan orang Nasrani? Orang Nasrani itu jelas kafir dan mereka sendiri sudah sesat dalam makna kalam. Apakah akan berdalil dengan perkataan orang Nasrani yang telah sesat dalam arti kalam? Ya, dan mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah kalimat Allah. Ya. Padahal maksudnya apa? Nabi Isa itu bukan kalimat Allah, tapi diciptakan dengan kalimat Allah tanpa ada proses sebelumnya. Ya. Kita ulang lagi, Nabi Isa itu bukan kalimat Allah, tapi Nabi Isa itu diciptakan dengan kun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat Allah itu tanpa ada proses sebelumnya. Kalau kita kan manusia yang lainnya ada proses sebelumnya. Mulai dari apa? Mulai dari mencari nador, khitbah, ya. Nah itu proses panjang itu sebelum kemudian menjadi kunnya. Nabi Isa tidak, langsung kun saja, ya. Begitu. Nah, orang kalau orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu adalah kalimat Allah juga, ya. Lalu mereka mengatakan sungguhnya Nabi Isa itu bagian dari Allah. Kenapa? Karena dia kalimat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kesesatan ini. Adapun umat Islam mengatakan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah makhluk atau diciptakan dengan kalimat Allah. Isa, Nabi Isa alaihissalam bukanlah kalimat Allah itu sendiri, akan tapi diciptakan dengan kalimat Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Ali Imran ayat 59, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu sama atau mirip dengan permisalan Adam. Itu apa? Diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya kun, maka terjadilah. Bedanya di mana? Di proses, ya. Kalau Nabi Adam prosesnya dari tanah langsung, kalau kita dari saripati tanahnya, ya, yang sudah berbentuk itu air yang hina, ya. Isa diciptakan dengan kata kun, tapi dia bukan kata kun itu sendiri, ya. Yang kata kun sendiri, yang makhluk yang kata kun itu sendiri siapa? Yang makhluk yang mempunyai kata kun. Ada yang tahu tidak? Lutfi kun. Orang suka anime pas langsung ketawa. Ya. Adam ketawa langsung. Langsung ingat bayangan masa lalu, ya. Adam kun, ya. Jadi tidak ada, ya, jentungan kun itu. Bagaimana kemudian berdalil dengan perkataan orang Nasrani? Pada orang Nasrani sendiri itu kembali ke tadi, ya, sudah sesat dalam arti kalam, ya. Dan kemudian meninggalkan makna kalam yang ada di dalam kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga sudah ditunjukkan oleh bahasa Arab. Ya. Jadi kan orang Mu'tazilah itu tidak pernah belajar bahasa Arab. Ya. Sebenarnya bukan tidak belajar. Pura-pura bego. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Dan kafir di sini adalah kafir. Kafir apa? Pengkafiran dengan nawa. Artinya bukan individu, bukan personal, bukan muayyan. Ya, artinya dengan jenis. Barang siapa yang melakukan ini, dia kafir. Jika si A melakukan, kafir tidak. Lihat dulu dong siapa orangnya. Apakah dia perlu iqamatul hujjah atau tidak. Kalau secara umum, mayoritas umat Islam Indonesia perlu iqamatul hujjah. Tapi ada yang khusus-khususnya tidak perlu. Seperti kalau sudah nanya dosen, ya, dan dosen dalam agama, ya tidak perlu lagi itu iqamatul hujjah, ya. Yang ada iqamatul saif yang ada, ya. Seseorang tertentu tidak dikafirkan kecuali sudah iqamatul hujjah sebagaimana sudah sebutkan tadi. Teh, stamir. قَالَ فِي اللَّهِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ الْفَبْرُ وَمَعَانِيهِ وَلَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَانِي وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ وَهِيَ عَقِيدَةٌ عَظِيمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ فِي مُعْتَقَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ غير مخلوق وغير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلا إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه فليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف وقوله منه بدأ يعني أن القرآن بدأ من الله أي أن الله تكلم به وقوله وإليه يعود أي في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل به فيرفع القرآن من الصدور والمصاحف وذلك قرب قيام الساعة ولذلك يجب العمل به قبل قيام الساعة. بس maka jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dengan lafaz dan maknanya. Al-Quran bukan kalam Allah dengan huruf saja tanpa maknanya, bukan hanya makna tanpa hurufnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah bahwa yang itu merupakan akidah yang agung, ya, kitab akidah yang agung yang ringkas mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di antara iman kepada Allah dan kitabnya adalah beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bukanlah makhluk. Dari Allah itu dimulai dan kepada Allah akan kembali. Dan sesungguhnya Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakikat. Bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia adalah kalam Allah secara hakikat, bukan kalam selainnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah kalam Allah secara hakikat. Bukan Allah memberikan makna kepada Jibril, Jibril kemudian menerjemahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti itu. Ya, bukan. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Jibril, malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah menurunkan kepada Jibril tanpa ditambahi, tanpa dikurangi dan tanpa diubah sedikit pun. Ya. Dan tidak boleh dikatakan secara mutlak bahwa Al-Qur'an itu merupakan hikayat tentang kalam Allah atau merupakan perumpamaan kalam Allah. Apa be maksudnya? Maksudnya di sini untuk menghindari Al-Quran itu kalam Allah, jadi katakan ini dari Allah, ya, secara maknanya. Atau ini ibarat seumpama kalam Allah. Bukan seumpama, ini kalam Allah secara hakikat. Kita tidak boleh mengatakan ini bagaikan kalam Allah, tidak boleh. Tapi inilah kalam Allah untuk Al-Quran. Lain kalau hadis qudsi, kita boleh mengatakan ini ibarat kalam Allah. Kenapa? Sebagaimana dalam sebuah definisi dari hadis qudsi, apa? Ada yang tahu definisi hadis qudsi? Di antaranya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya boleh diriwayatkan dengan makna. Adapun Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna, tapi harus dengan lafaz dan hurufnya. Harus cocok 100%. 1000% boleh? Tidak boleh. Karena apa? Berarti menambahi. Ya. Bahkan jika manusia membacanya atau menulisnya di dalam mushaf-mushaf, maka itu tidak keluar dari hakikat bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tetap. Ya. Dituliskan di sini, ini kalam Allah. Ya, itu kalam Allah. Tidak menjadi perkataan manusia. Ya. Kenapa? Kembalinya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalam itu ditambahkan secara hakikat, ya, kepada siapa? Kepada yang bicara kepadanya, yang bicara tentangnya permulaan, ya, yang mulai berbicara. Bukan kepada yang menyampaikannya. Jadi contohnya begini. Ya, kalau siapa sudah nulis skripsi di sini? Pernah nulis skripsi. Pasti kan ada referensi, kan? Referensi dikembalikan kepada penulis skripsi atau kepada penulis pertama. Bahkan kalau kemudian referensinya itu referensi sekunder, tetap dikembalikan kepada yang primernya, betul? Ya, seperti itu. Itu dalam karya ilmiah. Al-Quran lebih dari itu. Ya. Walaupun yang nulisnya, kalau yang musafannya siapa? Penulisnya? Utsman Toha. Apakah itu tulisan Utsman Toha? Bukan. Walaupun yang membacanya Syekh Al-Afasi contohnya, atau Syekh Al-Khusori, apakah kemudian di kalam Syekh Sori saya itu? Tidak, tapi tetap kalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berbicara awalnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalam Allah dengan huruf dan maknanya, bukan kalam Allah hurufnya saja tanpa makna dan bukan hanya makna tanpa huruf. Nah, dikatakan dari darinya bermula. Maknanya apa? Bahwa Al-Quran itu bermula dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah yang berbicara awalnya itu, ya, bukan yang lain. Jibril hanya menyampaikan kepada Nabi SAW, Nabi hanya menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabiin, dan selanjutnya sampai kepada kita, ya, ridwanullah alaihim. Dan kemudian dikatakan kepadanya kembali, maksudnya di akhir zaman nanti ketika manusia meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran diangkat tidak dari mushaf, dari mushaf dan diangkat dari hati-hati orang-orang. Jadi orang yang hafal pun jadi lupa. Mushaf kosong dibuka tuh, tidak ada isi sama sekali. Terlupakan. Ya, terlupakan sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Itu kapan terjadi? Ketika kiamat sudah dekat. Bukan menurut si tukang dongeng itu, ya, yang mengatakan apa namanya? Ya, ufuk kendaraan dajjal, ya. Bisa jadi kalau kita ada dalam muncul aja dari ufuk dajjal, ya. Ya, sekarang jadi ibu manusia, ya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu wajib untuk mengamalkan Al-Qur'an sebelum kiamat datang, ya. Mudah-mudahan kita tidak pernah, kita dan keturunan kita tidak ada yang menyaksikan kiamat. Ya. Allahumma amin. Ya, Istamir. Qala bidawwa qawluhu sami'tu Sufyan wa huwa ibn Uyainah al-imam al-mashhur yaqulu al-Qur'an kalamullah wa man qala makhluqun wa hadha qawlu al-mu'tazilah fa kaffara al-a'immatu man qala inna al-Qur'an makhluqun wa huwa al-ma'thur 'an a'immati a'immati sunnati wal hadith annahum kanu yaquluna man qala al-Qur'an makhluqun fa huwa kafirun. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم قوله فهو مبتدئ لم نسمع أحدا يقول هذا وإنما قاله أهل البدع ولم أكف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في سنتي قال حدثني غياث ابن جعفر غياث بن جعفر قال سمعت سفيان بن سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. وفي التاريخ الكبير للبخاري أن حكم بن محمد أبا مروان الطبري سمع سفيان بن عيينة قال أدركت مشيقتنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون Al-Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin. Baik. Sami'tu Sufyan, aku mendengarkan Sufyan, yaitu yang di sini adalah Sufyan bin Uyainah, salah seorang imam yang masyhur, mengatakan Al-Qur'an kalam Allah, barang siapa yang mengatakan makhluk, yaitu perkataan Mu'tazilah, para imam mengkafirkan siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya. Dan itu diriwayatkan dari imam-imam Ahlussunnah dan Ahlulhadis secara umum, bahwa mereka mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Tapi orang-orang tertentu tidak dikafirkan sampai apa? Sampai iqamatul hujjah, sebagaimana sudah dikatakan tadi. Fahuwa mubtadi, barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia adalah ahlu bid'ah. Kami tidak pernah mendengar seorang pun, ya, orang mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi siapa? Hanya ahlu bid'ah yang mengatakannya. Tapi kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi mengatakan, saya belum menemukan dari mana perkataan ini. Ya, karena juga mungkin ada referensi yang hilang, ya. Karena antara Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi dengan Imam Humaydi jaraknya sudah 1000 tahun lebih. Ya. Dan kita sudah mengetahui bahwa ketika Baghdad beruntuh, kan banyak khazanah Islam yang hilang. Ya. Di mana sungai Tigris, Efrat dan Tigris, di apa namanya, di tumpukan kitab jadi jembatan. Ya, untuk apa? Untuk lewatnya Hulagokan itu. La haula wa quwwata illa billah. Tapi kemudian diriwayatkan oleh Abdullah ibnu anak Imam Ahmad dalam As-Sunnah, ya. Dikatakan, berkata kepada kami Ghiyath bin Ja'far, berkata, sami aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, Al-Qur'an kalam Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, dia kafir. Barang siapa ragu atas kekafiran orang tersebut, maka dia kafir juga. Sampai demikian. yang ragu kekafiran orang yang mengatakan Quran itu makhluk, dia kafir juga. Ya. Dalam At-Tarikh Al-Kabir yang tuliskan Imam Bukhari, bahwa Al-Hakam bin Muhammad bin Abi Marwan Al-Tabari mendengar Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku menemui guru-guru kami sejak 70 tahun lamanya, di antara mereka adalah Amr bin Dinar, mengatakan Al-Quran kalam Allah dan bukanlah makhluk. Ini sudah jelas, sudah menjadi apa? Menjadi ijma. Kita salat insya dulu, setelah itu kita lanjutkan insya Allah. Wallahu ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma'ba'ad. Kita sekarang akan lanjutkan sedikit, maksudnya kita baca matanya dulu. Adapun kita baca sampai selesai, agak larut, karena insya Allah untuk Senin depan, Selasa depan, saya akan off lagi karena ada apa namanya, ada workshop untuk itu, untuk PAS ya, saya supervisor di situ, jadi kemungkinan akan telat datang pulangnya. Kita baca sampai selesai. Ya, foto. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله فسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا ترك بل لا يبقى منه شيء الشرح قال الشارح حفظه الله أخرجه الأجري في الشريعة عن خلف بن عمرو الأقمري قال حدثنا الحميدي قال سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد لا تقول يزيد وينقص لا تقولن يزيد وينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل وهذا قول أهل السنة والجماعة وتقدم الإيمان قول وعمل وقول قسمان قول القلب وهو التصديق والإقرار والمعرفة وقول اللسان وهو النطق والكلام والعمل نوعان عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرهما قوله ويزيد وينقص وهذا قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان ويقولون إنه لا يزيد ولا ينقص بس. Imam Muhammad berkata, aku mendengar Sufyan ibnu Uyainah berkata, iman adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Lalu saudaranya, adiknya yaitu Ibrahim bin Uyainah mengatakan, hai Abu Muhammad. Abu Muhammad itu adalah kunyah dari Sufyan ibnu Uyainah. Jangan engkau mengatakan berkurang. Maka marahlah Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, diamlah kamu anak kecil. Bahkan berkurang sampai tidak tersisa apapun. Maksudnya bahkan iman itu terus berkurang sampai tidak sisa apapun. Ya, hatta la yabqa minhu syai. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, Imam Al-Ajuri meriwayatkan dalam kitab Asy-Syari'ah dari Khalaf Ibnu Amr Al-Ukbari berkata kepada kami Al-Humaidi, yaitu penulis kitab ini, dan berkata, aku mendengar Ibnu Uyainah mengatakan, iman adalah perkataan dan perbuatan. Dia berkurang dan dia bertambah dan berkurang. Maka adiknya itu Ibrahim bin Uyainah mengatakan, hai Abu Muhammad, jangan engkau katakan bertambah dan berkurang. Maka Sufyan bin Uyainah marah mengatakan, diamlah hai anak kecil. Ya, iman itu berkurang sampai tidak akan tersisa sedikit apapun atau sedikit pun. Dalam perkataan, aku mendengar Sufyan berkata iman perkataan dan perbuatan. Ini merupakan perkataan kesepakatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana diterangkan sebelumnya. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada perkataan hati, yaitu adalah apa? Membenarkan, menetapkan, dan mengetahui. Jadi perkataan hati itu ada apa? Ada tiga. Membenarkan, mengakui, dan mengetahui. Walaupun mungkin kalau dari sisi apa namanya? Sisi tertib atau susunan biasanya adalah apa? Adalah membenarkan dulu, mengetahui dulu, baru kemudian mengakui dan membenarkan, ya. Nah, kemudian kalau lisan, perkataan lisan adalah mengucapkan dan berbicara. Itu kalau lisannya. Adapun untuk amal ada terbagi dua juga, ada amalul qalbi, perbuatan hati, yaitu niat, ikhlas, membenarkan, ya, atau jujur, ya, jujur, cinta, takut, dan berharap. Adapun amal jawarih atau amal perbuatan anggota badan adalah seperti sholat, puasa, haji, dan selanjutnya. Kemudian yazidu wa yanqus, ini juga merupakan perkataan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Jadi bukan hanya iman itu perkataan dan perbuatan, tapi juga bertambah dan berkurang. Hal itu berbeda dengan murjiah, ya, menyelisih murjiah yang mengatakan bahwa amal tidak masuk di dalam iman, ya, atau amal tidak masuk dalam definisi iman. Mereka mengatakan bahwa apa? Bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, ya. Jadi flat menurut mereka iman itu. Maka ya istamir. Qawluhu faqala lahu abuhu Ibrahim ibn Uyainata Abu Ishaq al-Kufi Akhu Sufyan wa Imran wa Muhammad wa Adam Ya Aba Muhammad la taqul linqus faqala wa qala uskut ya sabiuk wal hadda la yabqa minhu shay'un وهذا من باب التأكيد على أنه يزيد وينقص والأدلة على أنه يزيد وينقص كثيرة قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول إنهم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية وقال البخاري وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقد روي مثله عن طائفة من الصحابة عن زبيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله تعالى وأما قول سفيان لأخيه اسكت يا صبي ليس هذا من باب الذم والعيب بل عند المشدة يحصل هذا الكلام للتأكيد بل حتى لا يبقى منه شيء يعني أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء ومعلوم أن الإيمان إذا انتهى يصل إلى الكفر فإذا عمل الإنسان كفرا أكبر خرج من الملة فينتهي إيمانه أما المعاصي ولو كثرت منه فلا تقضي على الإيمان بل لابد أن يبقى شيء منه فيبقى في بعض المؤمنين الذين كثرت المعاصي عندهم أدنى حبة من خردل من الإيمان فيخرج به من النار لأنه بقي على التوحيد ولم يعمل كفرا يخرجه من الملة ولكن أضعفت المعاصي هذا الإيمان حتى لم يبقى إلا حبة من خردل فيعذبهم الله إذا شاء ويشفأ فيهم وقد ثبت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفأ أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا ليخرجه من النار بالعلامة كما في صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي المرة الأخيرة قال صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى من قال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فانطلقوا فأفعل وهذا الإيمان يخرج من النار فلا يخلد فيها أما الكفر فيقضي على الإيمان حتى لا يبقى منه شيء إطلاقا ولهذا الكفرة ولهذا الكفرة يخلدون في النار فليس معهم شيء من الإيمان والتوحيد. أما العصاة فيخرجون من النار بعد دخولهم فيها وقد تفحموا ثم يخرجون منها إلى الجنة. Maka adiknya Ibrahim bin Uyainah yaitu Abu Sa'al Al-Kufi, dia merupakan saudara dari Sufyan, juga Imran, Muhammad dan Adam, ini semuanya adalah satu keluarga, ya, semuanya adalah ibnu atau abna'u Uyainah. Hai Abu Muhammad, jangan kau katakan berkurang. Maka marahlah Sufyan ibnu Uyainah lalu mengatakan, diamlah kau anak kecil. Bahkan iman itu berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Ini merupakan penegasan, babu ta'kid, merupakan penegasan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang itu banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah mengatakan, merekalah yang telah turun sakinah, yaitu ketenangan dalam hati-hati, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang beriman agar bertambah keimanan dengan sakinah itu di atas keimanan mereka. Jadi iman mereka sudah ada, dengan datangnya sakinah itu bertambah lagi imannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa iman itu bertambah, ya. Kemudian dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-31 Allah berfirman, dan bertambahlah keimanannya orang-orang bertambah. Wa yazdadul ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman, ya, imannya itu. Dalam surat At-Taubah ayat 124 sampai 125 Allah berfirman, wa idza dan jika turun kepada mereka surat, ya, surat Al-Qur'an, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah iman dengan surat ini? Ya. Adapun orang beriman, maka dengan surat ini mereka bertambah imannya dan mereka mendapatkan kabar gembira atau mereka bergembira. Ya. Jadi kalau orang beriman ketika dibacakan Al-Qur'an apalagi dengan maknanya, maka yang terjadi mereka bertambah iman dan mereka bergembira. Ya. Karena apa? Di situ ada janji-janji Allah, ada perintah Allah dan segala macamnya. Adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, maka mereka tambah kotor di atas kekotoran mereka, ya, tambah benci. Walaupun kalau kita sering melihat, ya, mungkin dalam sosial eksperimen, orang-orang kafir ketika mendengar Al-Quran banyak yang menangis walaupun tidak paham dan tidak tahu apa itu. Kenapa itu? Karena dhamir, hati kecil mereka tidak bisa dibohongi, ya. Namun kemudian mereka ketika tahu itu Al-Quran dan dibacakan maknanya, disitulah mulai menolak. Kenapa? Hawa nafsunya mulai bicara. Tapi kalau belum tahu sama sekali, mereka akan tersentuh dengan baca Al-Quran. Kenapa? Itu tadi, hati kecil tidak bisa dibohongi, tapi bisa ditutupi. Ya. Tapi kita lanjutkan. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Imam Bukhari mengatakan bahwa Mu'adz mengatakan, marilah duduk, kita beriman sesaat. Lihat, ya. Seakan-akan mereka itu belum beriman. Padahal bukan begitu. Maksudnya apa? Menambah keimanan. Ya. Jadi kalau sebenarnya bisa saja begini. Kalau antum ngajak ke majelis ilmu, katakan, ayo kita nambah iman. Kenapa? Majelis ilmu itu adalah bentuk ketaatan. Ya. Mari kita menambah iman. Apakah itu riya atau tidak? Tidak. Ya. Tapi kalau kemudian alhamdulillah iman saya bertambah. Nah, itu baru riya. Dari mana iman bertambah? Ternyata pulangnya dari bioskop, ya. Habis nonton film Islami. Pertama iman tidak? Ya, pertama amin paling. Dan juga diriwayatkan mirip dengan perkataan Mu'adz bin Jabal tadi, ya, dari beberapa sahabat. Dari Zubaid, dari Zain berkata bahwa Umar bin Khattab mengatakan kepada rekan-rekannya, marilah kemari, mari kita nambah keimanan kita. Lalu mereka kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh menjadi dalil bahwasanya boleh zikir bersama. Kenapa? Karena ya apa namanya fa'irkunallah ini di sini hanya lalu mereka berzikir kepada Allah, tidak disebutkan jamaatan, ya. Mereka sama-sama berzikir, bukan zikir bersama. Apa bedanya? Sama-sama berzikir ya berzikir tapi lain-lain. Ya mungkin ini baca subhanallah, ini baca astagfirullah, ini baca la ilaha illallah, ini baca yang lainnya ya, atau doa, itu sama-sama berzikir. Kalau zikir bersama disatukan suaranya. Bermakna majelis ilmu. Bisa juga. Bisa juga, ya. Yang penting apa namanya? Yang di situ sebutkan adanya kalam Allah, qala Allah, qala Rasul, maka itulah zikir. Ya, apapun itu. Ya. Bisa majelis ilmu, bisa apa? Kemudian dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka mendengarkan, itu juga berzikir kepada Allah. Bacakan hadis-hadis Nabi dengan syarahnya, itu juga zikir kepada Allah. Ya. Maka tidak sebutannya fayadkunallaha jama'atan, tidak. Ya, sebutannya apa? Fayadkunallaha ta'ala. Karena apa? Ini umum apapun itu bentuknya. Ya, kecuali yang disebutkan jama'atan. Adapun ketika Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada adiknya, "Diamlah wahai anak kecil." Itu bukan mencela, ya, dan bukan aib. Itu dikatakan, ya, ketika terjadi apa masyadah, masyadah itu adalah diskusi atau debat, ya. Hanya untuk apa? Untuk menekankan. Kalau kita mungkin enggak gitu dong, Bro. Nah, ya kan, untuk menakitkan. Ya, atau diamlah anak kecil. Kan kita juga kadang-kadang ya. Ya Allah, anak kemarin sore. Itu bisa menghina, bisa tidak. Kalau sepertinya begitu ya. Sepertinya Syekh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan kepada saya, "Uskut ya Sobi, pantas tidak?" Pantas. Pantas ya, memang seukur seumur anak-anaknya gitu kan. Untuk apa mempertakirkan? Begitu. Tapi kalau sepertinya Lutfi bicara kepada adab, "Uskut ya Sobi." Memang setua apa sih dia? Ya, begitu. Tapi kalau kepada adik biasa, dia waktu anak kecil, biasa kan? Ya, seperti itu. Tapi bukan ini hanya sekedar menakirkan saja. Bahkan berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Maksudnya apa? Bahwa iman itu bisa berkurang sampai tidak ada iman sama sekali. Dan sebagaimana ketahui bahwa yang namanya iman jika sudah habis, apa yang terjadi? Kufur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lihat penjelasan lebih lanjut. Jika seseorang melakukan perbuatan kufur akbar yang mengeluarkan dari milah, maka imannya habis. Contoh apa? Contoh datang ke dukun, bertanya, percaya, sudah langsung imannya kembali ke nol, ya, kembali ke nol sudah imannya. Adapun jika maksiat-maksiat walaupun banyak, maka tidak akan menghabiskan iman selama bukan syirik dan kufur, ya. Bahkan pasti akan ada sedikit iman tersisa. Orang berzina terus tapi tidak musyrik. Tanya iman zina itu halal tidak? Tidak. Terus kenapa berzina? Jawabnya gitu kan. Tapi kamu yakin itu haram? Haram. Dosa, dosa. Terus kenapa zina? Ya seperti itu. Apakah kufur? Tidak. Ya, dosa besar? Iya. Ya. Mencuri halal tidak? Tidak. Terus kamu mencuri? Pengen gitu. Nganu. Nah itu, apakah dia jadi kufur? Tidak. Kenapa? Dia tidak belum menghalalkan yang haram, ya. Tapi kalau mengatakan zina haram, halal, auto kafir, ya. Apalagi seorang dosen agama Islam, ya, auto kafir itu tidak perlu iqamatul hujjah. Maka di sebagian orang beriman itu tetap tersisa imannya, walaupun maksiatnya banyak. Bahkan tersisa di mereka itu lebih kecil dari biji sawi dari iman. Dengan itulah fayakhruju bihi minan nar. Ya, bisa fayakhruju, bisa fayukhruju. Ya. Mereka dikeluarkan atau mereka keluar dari neraka dengan Iman yang paling kecil itu, ya. Mungkin besar molekul kali ya imannya, saking kecilnya, atau atom, ya. Kenapa? Karena dia tetap berada di atas tauhid dan tidak mengerjakan perbuatan kufur yang mengeluarkannya dari agama Islam. Ya. Akan tapi iman maksiat-maksiat tadi sudah melemahkan imannya sehingga tidak tersisa kecuali sebiji sawi. Maka Allah kemudian jika berkehendak mengazabnya dan jika berkehendak Allah memberikan syafaat padanya. Itu kembali kepada masyiah. Ya, kehendak Allah dan kita tidak tahu. Ya, itu hanya Allah yang berkehendak dengan hikmahnya. Jika Allah mengazabnya maka itu sebuah keadilan. Jika Allah memberikan syafaat maka itu sebuah rahmat. Selesai sampai di situ. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau meminta syafaat 4 kali dan setiap kali memberi syafaat Allah memberikan batasan yang dengan itu dikeluarkan orangnya orang-orang dari neraka. Ya, dengan tanda-tandanya. Jadi dibatasi tanda-tanda orang keluar neraka itu setiap Nabi SAW memberikan syafaat dari 4 kali tersebut. Batasannya siapa saja yang keluarkan dari neraka, ya. Ada tanda-tandanya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik rahimahullah berkata di akhir, ya, di akhir syafaatnya, di kali yang terakhir, Nabi SAW bersabda di akhirat nanti, ya. Aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Nabi SAW tidak pernah berkata zaujati, zaujati. Selalu umati, umati, umatku, umatku. Saking sayangnya kepada umatnya, tapi umatnya banyak yang kurang ajar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, pergilah dan keluarkanlah siapa saja di dalam hatinya ada yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari biji sawi iman di dalam hatinya, maka keluarkanlah dia dari neraka. Maka aku pergi dan aku lakukan. Lihat, adna, adna, adna, sampai 3 kali itu artinya sangat kecil sekali, ya. Biji sawi, kalau ada yang mengatakan itu sebesar biji atom, ya biar sajalah, ya. Tapi kalau ini adalah biji sawi, artinya biji sawi pun kalau begitu, kalau lebih kecil 3 kali itu sebesar apa itu, bisa dilihat tidak? Sangat kecil sekali. Ada sebesar itu iman itu bisa keluar dari neraka. Terus kenapa dia masuk neraka? Karena dia maksiatnya banyak dan tidak dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk neraka. Atau dia belum sempat bertobat. Ya. La, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya. Iman seperti ini mengeluarkan dari neraka, maka dia tidak akan kekal dalamnya. Adapun kufur, maka dia akan menghabiskan iman sampai tidak tersisa sedikit pun secara mutlak. Ya. Oleh karena itu, orang-orang kafir mereka kekal dalam neraka. Mereka tidak punya sama sekali iman dan tauhid dalam hati mereka. Adapun orang-orang bermaksiat, maka mereka keluar dari neraka setelah masuk ke dalamnya. Wa qad tafahhamu, mereka sudah menjadi arang. Faham itu adalah arang, jadi sudah gosong. Ya. Lalu mereka kemudian keluar menuju kepada surga. Jadi ikhwati fillah, ya, berzina 10 tahun tapi tetap meyakini bahwa zina itu adalah haram dan tidak pernah syirik, tidak pernah kufur, dengan datang ke dukun sekali kalinya membenarkannya dan tidak bertobat, dosanya besaran mana? Dosa yang sekali itu, ya, ke rumah dosa, ya, tidak enak lagi datang ke dukun itu. Kenapa? Bos sajian kan, ya, menurut kata dukun ini itu, kalau gitu mah mending zina, nggak ada mendingnya dosa mah, ya, nggak ada mendingnya. Jangan pernah mengatakan mending. Siapa tahu, Allah alam, karena kemudian kebiasaan zina akhirnya jadi menghalalkan. Karena merasa saya zina juga tidak pernah dapat azab. Ya, lalu kita kena syubhat. Karena syubhat itu akan terus datang. Ketika kita melakukan syubhat kecil, terus, jika tidak diputus, maka akan semakin besar akhirnya menjadi kufur. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Saya beri sini untuk pembacaan hari ini. Kalau ada pertanyaan, fadhol. Ya. Mau bertanya tentang fitnahnya Imam Bukhari, sebenarnya itu gimana sih? Kenapa? Fitnahnya Imam Bukhari terhadap akun makhluk itu. Ini jelas Imam Bukhari tidak berkeyakinan seperti itu. Itu saja. Ya. Hanya orang memahaminya salah saja. Tidak ada Imam Bukhari mengatakan akun makhluk. Bagaimana mungkin boleh mengatakan makhluk sedangkan riwayat-riwayat mengatakan akhwat itu adalah kalamullah, itu berasal dari beliau juga. Ya. Seperti itu. Allah a'lam. Ada lagi? Apakah masih ada sekarang mengatakan makhluk? Ada. Ya. Masih ada. Cuman kalau di Indonesia tidak terang-terangan. Kalau di Timur Tengah itu ada yang terkenal itu adalah Ali Hasan As-Sigaf, As-Sakof namanya, yang mempunyai apa namanya percetakan Imam Nawawi namanya. Iya, percetakan Imam Nawawi, tapi dia hanya mengatakan itu makhluk. Saya dengar sendiri. Jadi waktu itu debatnya selama bulan Ramadan, ya live terus. Jadi, ikuti setelah besar awal langsung ikuti itu sampai tengah malam. Jadi bagaimana? Dia mengatakan ana khairu min Ibnu Taimiyah bi million marrah. PD-nya minta ampun. Dia mengatakan Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu banci. Kenapa? Karena tidak menikah. Kemudian dibalas oleh lawan debatnya itu. Itu Imam Nawawi nikah tidak? Diam langsung dia. Ya, dia ngakunya Syafi'i, padahal Syafi'i sama dia tidak pernah mengatakan itu, ya. Maaf. Itu berarti Imam Nawawi juga itu katanya. Apa namanya? Ya seperti itulah, lagi bete ya, karena apa? Karena tidak menikah. Diam dia. Orang langsung cari alasan. Nah, seperti itu ketika dia mengatakan Quran itu makhluk, ya. Maka kalau orang Mu'tazilah itu tidak akan mengatakan Allahul ladzi anzalal Qur'an, tapi Allahul ladzi ja'alal Qur'an. Kenapa? Kok anzala berarti kalamullah. Itu mengatakannya ja'alal Qur'an. Agar apa? Untuk menghindari kalau ja'ala berarti sama dengan menciptakan. Itu talbis mereka. Talbis mereka itu. Mereka untuk mengatakan khalaqal Qur'an itu sekarang mungkin takut ditolak. Tapi mengatakan anzala bertentangan dengan akidah mereka, maksudnya yang ja'alal Qur'an untuk apa? Talbis. Padahal ja'ala dengan khalaqa apa bedanya? Beda dikit, sama saja. Ya, Allah a'lam. Maka hati-hatilah. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Ya, foto. Dia itu nyadar itu jadi berdebat di hatinya, apakah itu dari persepsi setan? Oh, ada perdebatan dalam hatinya, dosa ini hal haram gitu. Dia sendiri sadar ini haram. Tapi oh itu halal gitu. Ya. Dia sudah berbuat dosa waktu itu? Belum. Sudah. Siapa? Siapa yang berbuat dosa ya? Begini. Khatifillah. Justru dalam sebuah hadis sebutkan itu sebut hakikatul iman seperti itu. Ya, ketika ada sahabat mengadu bahwasanya ya, dirinya sering ada bisikan sebuah perkataan yang aku sendiri merasa perkataan dosa besar. Ya mungkin buat perbuatan syirik apa perkataan menuju kesyirikan atau kufuran. Bagaimana Rasulullah mengatakan itu hakikatul iman? Itu apa? Ketika setan berusaha menghembuskan, tapi kitanya menolak. Iya, kalau kitanya menolak, itulah hakikat iman. Iman sebenarnya seperti itu. Itu apa? Dengan ujian. Ahziban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan aku beriman? padahal mereka tidak pernah diuji. Ya. Sedangkan mengaku mahasiswa ITB saja diuji kok. Ada ujiannya, ada UAS, UTS, UNTKKOM juga ada ujian enggak? Ada lah, masa enggak ya? Sedih sekali masa nanti saya orang mata komunitas kom enggak ada ujiannya, adik saya yang pertama protes ya. Termasuk alumni yang pendahulu. Ada ujiannya bagi iman. Ya mengaku beriman tidak diuji atau tidak mau diuji. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada minta agar dikuatkan dalam ujian, bukan biar jangan diuji. Atau jangan diuji dalam agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Kalau musibah dalam segala macam masalah. Ya. Seperti itu, enggak masalah itu. Seperti kalau pakai kendaraan gitu kan ya. Kita hati-hati orang enggak, orang nabrak kita. Ujian enggak itu? Ujian. Kita nabrak pun ujian apalagi ditabrak. Ya. Ujian lebih besar lagi. Nah, kalau tingkat tertinggi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika dapat musibah bagaimana? Bersyukur. Berat enggak? Jangan kau bersyukur, sabar aja susah ya. Pada sabar itu bertingkatan pertama dari orang yang beriman ya untuk itu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum yang mendengarkan perkataan terbaik dan kemudian mengamalkannya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.